Baik, saudara yang kekasih, ya, kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 7 dan 8. Dua ayat ini akan jadi pokok pikiran kita dan bagaimana kita belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari Ibu ini. Sayangku pada Ibu, itu apa topik kita pada kesempatan ini. Nah, kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama. Satu, dua, ya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Pada waktu Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika tentang apa yang sudah dikerjakannya dan bagaimana dia memainkan perannya, maka dia menggambarkan posisi seperti seorang ibu yang mengurusi, yang mengasuh anak-anaknya. Bagian ini menjadi bagian yang sangat penting, saudara yang kekasih. Kemarin kita ada peneguhan gembapa, pendeta begitu ya. Nah, semangat dari seorang pelayan Tuhan, hidup itu bukan soal saya dapat apa, tetapi saya bisa berbuat apa. Itu seperti ibu. Ibu tidak tanya besok anak ini mau kasih dia apa. Tapi ibu akan lakukan apa yang anak ini perlukan. Nah, di dalam bagian seperti ini kita melihat gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus menjadi gambaran yang sangat menarik kepada Tesalonika. Ada dua arah. Pertama, berbicara tentang sebagai seorang pelayan dengan hati ibu. Dan kedua, ia melukiskan ibu itu seperti apa. Yang pertama perlu kita ingat, saudaraku, siapa yang melahirkan kita adalah ibu kita. Melahirkan adalah pertarungan hidup dan mati dari seorang wanita yang disebut ibu. Ya, menjadi satu kesakitan yang luar biasa yang harus dijalaninya. Sehingga anak itu adalah kesenangan dan kesakitan yang harus ditanggung oleh seorang ibu. Nah, oleh karena itu, bagaimana ibu melahirkan anak itu menjadi satu pertarungan yang sengit. Sebenarnya itu pula yang membalut dan mengikat cinta antara ibu dan anak. Ya, seorang ayah membesarkan anak-anaknya, bertanggung jawab untuk rumahnya, mensuplai kebutuhannya. Tetapi ikatan batin yang paling kuat sebetulnya terjadi antara ibu dan anak itu. Karena pergulatan yang mereka lewati bersama-sama di dalam hidup dan mati itu. Sayangnya orang menganggap, banyak sekali ibu-ibu menganggap melahirkan itu ya sudah lahir. Tapi tidak mampu menikmati itu sepenuhnya. Melahirkan ya sudah, melahirkan 5 anak, 7 anak, 8 anak, 10 anak kalau zaman dulu gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki kan begitu. Tetapi sebetulnya kehilangan momentum pergumulan di dalam jiwa kebatinannya. Seorang ayah tidak lagi mampu menghargai sepenuhnya dan mensyukuri anaknya. Karena tidak juga mampu hadir di dalam kesulitan kehidupan itu. Ya, di dalam kedokteran modern sekarang, setiap ayah yang mau melihat proses kelahiran istrinya atau ibu dari anaknya, dia bisa masuk di dalam ruangan untuk kemudian melihat apa yang sedang berjalan dan dalam khususnya operasi. Ya, karena dalam teori modern coba mau dikomunikasikan. Nih, kamu lihat penderitaannya kayak apa supaya kamu mampu mengapresiasi istrimu, ya, dan anak-anak itu kau ajar bagaimana mereka menyayangi ibunya yang berjuang untuk dia. Melihat kesulitan, kepahitan. Itu sama seperti kalau saudara tinggal di Jakarta tiap hari gereja. Pasti rasa dunia ini aman-aman saja. Ya, kita akan rasa semua tenang-tenang saja. Itu sebab kita terlalu gampang berkomentar dari apa yang kita alami. Tapi bukan apa yang sedang terjadi. Saudara kalau bertemu dengan orang miskin, saudara akan menangis. Ketika mereka makan itu begitu sulitnya. Saudara kalau pergi ke pedesaan, kadang saya tertegun. Kenapa membuat saya makin berapi-api melayani di sana? Saya melihat rumah yang dindingnya kulit kayu, pakai tangan saja jeblok udah bolong gitu. Lalu dulu saya ingat mahasiswi-mahasiswi praktek tinggal di situ. Itu ada kengerian yang luar biasa. Ya. Dan banyaknya mahasiswi kemudian keluar dari tempat ruang praktek mereka karena digoda menolak salah, menerima salah. Kadang-kadang kalau yang di kota bilang, kamu gak punya iman, kamu gak punya. Begitu saya lihat problem yang sangat serius di sana. Bukan dianya yang gak kuat. Tapi dia harus menghindari itu. Mengapa mendatangi bahaya yang tidak perlu? Tapi kalau Tuhan suruh kita ke lembah bayang maut, ya mau apa? Ya, Nah, jadi pergulatan itu dengan melihat kita terlibat, hati kita itu ikut. Nah, itu ibu dengan seorang anak. Nah, oleh karena itu melahirkan itu menjadi sebuah pertandingan, menjadi sebuah pertarungan adalah sesuatu yang patut untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Tetapi maafkan saya juga harus mengingatkan ibu, jangan sampai melahirkan adalah beban yang harus dilewati, penderitaan yang tidak disukai. Ini bahaya setengah mati. Ya, ibu harus mencintai pertarungan yang dijalaninya. Di sanalah cinta itu bisa bersemi. Tapi ketika dia menganggap ini sebagai kewajiban yang harus dijalaninya, mungkin dia melahirkan anaknya dengan rasa benci. Sama seperti korban 98. Wah, pro kontra terjadi besar. Ketika orang diperkosa, ada yang hamil. Ini anak dilahirkan apa digugurkan? Ya. Dan ini orang Kristen. Digugurkan katanya membunuh anak. Dilahirkan. Anak dari laki-laki yang dibencinya. Yang memperkosanya, yang tidak dikenalnya. Gak gampang ya. Tapi kalau orang Kristen selalu gampang. Tuhan pasti tolong. Tapi tidak bisa datang dalam pergumulan persoalan ini. Ingat selalu dalam hidup ini, saudara. Tuhan bisa bikin apapun. Kita yang jadi masalah. Ya. Selalu orang bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul. Tetapi jangan lupa terlalu banyak yang mustahil bagi kita. Maka memahami kehendak Tuhan itu bukan perkara sederhana. Kalau begitu mudahnya orang mengerti kehendak Tuhan, saya hanya ingin mengatakan, bukan kehendak Tuhan yang kau pahami. Kau bawa-bawa namanya. Paulus Rasul yang luar biasa itu saja pun bergumul dalam mengerti apa yang Tuhan mau. Maka kembali kepada ibu. Ada perkutatan, pergulatan yang terjadi di sana. Ya. Sehingga kadang-kadang ada ibu melihat anaknya itu seperti melihat suaminya yang suka pukul dia. Dan banyak sekali anak-anak menjadi korban dari kompensasi ibu. Sebagai istri yang merasa dianiaya suami, anak yang dipukuli. Saudara akan melihat berbagai problem yang terjadi. Kalau kita melihat statistik, Asia, KDRT sangat keras. Celakanya, Indonesia nomor satunya. Tadi saya pikir India loh. Ternyata Indonesia itu tinggi sekali. Ya. Jadi ini cukup menyedihkan begitu. Itu dari data resmi yang ada. Nah, oleh karena itu mari kita khususnya para ibu menjadikan peristiwa melahirkan sebagai momentum pertandingan di mana cinta akan bersemi karena memahami dan menghayati arti melahirkan. Mari seorang suami mengerti bagaimana pergumulan dalam melahirkan itu, ya. Bukan berarti ada di situ terus nangis-nangis, bukan itunya, tetapi menghayatinya secara mendalam. Dan anak-anak menyadari betapa sulitnya, betapa beratnya perjuangan ibu melahirkan kita. Jangan mulut kita terlalu gampang untuk mencaci maki ibu kita. Saya dulu anak yang nakal. Kalau ibu saya nangis karena saya itu sudah biasa. Tapi hari ini saya pikir-pikir ada yang terlambat dididik kepada saya, diajarkan pada saya. Khususnya oleh bapak saya bagaimana mengapresiasi mama saya. Ya. Saya bersyukur hari ini dan ingin berkata, dulu saya tidak ada yang kasih tahu di tengah keluarga yang kurang pas. Sekarang saya mau beritahu supaya engkau tahu bagaimana mengisinya. Jangan jadikan alasan ayah yang tidak mengajarkan, tapi engkau mendengarkan berita itu di dalam gereja. Kita belajar mengapresiasi perjuangan hidup mati dalam melahirkan itu. Aspek yang kedua, saudara, ibu juga membesarkan anak adalah pengorbanan sepanjang waktu. Yang tidak pernah henti-hentinya. Saya kira ada satu ilustrasi yang sangat klasik ketika seorang marah, anak marah pada mamanya. Mama, aku selalu di rumah disuruh ini, suruh itu, suruh ini. Mama tidak sayang. Mama maunya enak sendiri. Aku gak mau kerja begini. Aku mau semua profesional. Hitung-hitungan. Terserah mama mau suruh apa, tapi harganya berapa. Di Eropa, saudara, kalau lagi hari liburan, anak-anak disuruh kerja sama orang tuanya di rumahnya. Itu ada kosnya. Lalu satu orang tua bilang sama saya begini, Pak, kalau kita di sini atur anak-anak begini, mereka kerja. Nah, jadi liburan mereka kerja di rumah, mereka gak usah kerja di luar, kita kasih fee. Kita kasih uang untuk apresiasi mereka. Saya cuma bilang sama orang tua yang di sana, entah berapa kalian berdiri di situ, saya akan berdiri mengatakan itu salah. Kapan engkau mengajarkan cinta pada anakmu? Kalau hidup adalah transaksi. Tapi memang Eropa itu gaya pendidikannya begitu. Daripada kerja di luar, mending kerja di rumah. Tapi papa mama mesti gaji. Mungkin lebih kecil dari di luar. Cuma jadi konyol sekali, saudara. Kalau anak bekerja karena upah, kapan engkau bisa membalas jasa ibumu yang tidak mungkin lunas? Seperti kita mau membalas kasih Kristus. Sampai mati pun kita, kepala kita ini dipenggal-penggal pun tidak ada hebatnya. Maka saya selalu mengatakan, jika engkau baik sebagai seorang Kristen, sudah semestinya. Kalau kau mau pikirkan, pikirkan kenapa kau tidak baik. Kalau sudah baik, enggak usah diceritain itu. Karena sudah semestinya. Tak usah kau bangga, karena sudah seharusnya. Ya. Nah begitulah anak-anak sebetulnya mencintai ibunya. Sudah semestinya itu. Tak ada hebatnya kau bicara soal ibumu. Wah, aku begini, bogono. No. Yang perlu kau pikirkan tentang ibumu, hai anak-anak, adalah bagaimana engkau menghargai dia untuk pengorbanan yang diberikan. Maka si anak bilang, mama, hitung-hitungan anaknya. Kemudian kerjakan sesuatu. Lalu sudah kerjakan, dia minta upah sama mamanya ya. Cerita klasik. Dari zaman saya ngajar sekolah minggu dulu sudah ada. Lalu, okay. Mamanya mau bayarkan, dia bilang, boleh enggak? Mama catatin tagihan mama ke kamu. Oh, ditulis mamanya lah yang melahirkan, membesarkan, menyusui, semakin sakit, jagain, terus dihitung sampai akhir. Ini kalau yang ini kosnya berapa ya? Anak ini hanya hitung sapu, ngepel, membantu nyetrika. Dia tuntut 100.000. Waktu mamanya sodorkan semua kegiatan yang dilakukan mama, anak itu terhenyak. Ya, karena itu kalau mau dihitung berapa? Berapa you mau hitung? Satu pertarungan hidup mati dalam melahirkan. You mau kosnya berapa? Berapa you mau hargai sakit untuk melahirkan? Maka anak-anak, sayangku pada ibuku harus didasari pada satu pemahaman yang penuh. Tidak semua orang punya beruntung punya ibu yang bisa mengharu biru rasanya begitu ya. Tetapi sebagai anak yang mengenal Tuhan, kita belajar untuk mengapresiasi anugerah ilahi dalam hidup kita. Paling tidak kalau mama kita gagal jadi mama yang baik, ya nanti kamu menikah, biarlah istrimu jadi mama yang baik. Tapi bagaimana istrimu jadi mama yang baik kalau kamu sendiri tidak pernah mampu menghargai arti cinta seorang ibu? Nah, sini anak-anak muda ya, belajar serius. Perhatikan baik-baik. Saya bersyukur pertobatan saya membawa saya makin dekat kepada Tuhan. Dan saya bersyukur saya masih punya waktu menyayangi ibuku yang kukasihi. Bukan soal urusan ngasih uangnya. Tapi kontak batin yang terjadi. Bagaimana kalau kita bercerita? Sehingga waktu dia meninggal, saya selalu gak tahu berapa kali dicerita ini sama kalian. Saya tidak pernah akan bisa lupakan. Mamaku memanggilku dan berkata, Bigman, aku udah mau dijemput Tuhan. Malaikat udah datang bawa kereta. Terus dia ngomong lagi, mau ulang tahunku terakhir. Kau kumpulkanlah semua ya. Iya, Ma. Dia ngomong, kalau ada salah mama, mama minta maaf ini, minta maaf itu. Ke istri saya, cucu-cucunya, semua dia ngomong. Saya itu kenal betul mama saya. Orang Batak itu yang namanya orang tua minta maaf sama anak mantu cucu itu cerita langka itu. Ya, karena orang Batak di dalam kumpulannya aja semua raja itu. Raja Parhata, enggak ada yang enggak raja. Semua mesti dihormati. Waktu dia ngomong seperti itu, saya shock luar biasa. Kaget saya, tapi saya tahu sudah mudah terlalu dekat. Dan akhirnya dia meninggal. Itu momentum yang saya bilang. Ya, dia pergi, tapi kenangan tentang dia membekas pada diri saya. Hanya karena pada waktu tertentu, kalau saya luang, saya lihat fotonya, saya bisa nangis. Ya, nangis ingat. Kadang saya berpikir, Tuhan, andai kata umpama, umurnya lebih panjang, saya bisa bawa dia jalan-jalan. Saya bawa dia dari Sumatera ke Jakarta, ke beberapa tempat bisa kita pergi. Tapi belum saya sempat bawa mama saya ke luar negeri. Walaupun luar negeri bukan berarti itu hebat. Ya, hati seorang mama itu saya belajar betul kadang-kadang dulu ya. Saya kasih dia tiket pesawat, dia datang naik kapal laut. Ngapain? Makan dia bilang, udahlah gak apa-apa. Tapi saya baru ngerti loh, selisih uangnya itu you tahu. Dia mau kasih buat cucu-cucu. It's my son. Saya lihat, aduh, saya mesti belajar nih. uang yang di tangannya. Kadang dia beli, dari mana mama? Mama perlu uang tadi gini-gini. Enggak ada kok. Dari mana? Selisih yang kemarin lebih beli tiket itu. Tadinya kita udah agak sedikit kesel, marah. Ngapain sih orang udah dikasih tiket pesawat kok naiknya kapal laut. Tapi begitu tahu itu, diam-diam kita pergi, kita mencucurkan air mata. Kalau kalian tidak bisa menangkap cinta ibu, saya akan mengatakan, engkau orang yang paling rugi sepanjang hidupmu. Tangkap momentum itu. Selagi kau bisa bernapas dan mengasihi ibumu, kasihi. Karena ibu sudah berjuang untuk kita. Melahirkan, membesarkan, berkorban sepanjang waktu. Tetapi kepada ibu-ibu saya ingatkan, kalau sampai tidak ada waktumu karena kau terlalu rajin warisan dan reuni dengan kawan-kawanmu, siap-siap kau ke neraka. Tidak cocok kamu ibu yang pergi ke surga. Rusaknya keluarga karena ibu tidak punya investasi waktu dan cinta kasih yang cukup terhadap anak-anaknya. Sometimes menjenuhkan, yes. Tetapi cinta membuat kita kuat menjalaninya. Ya. Ini harus menjadi pemikiran perenungan kita. Bagaimana melahirkan dan membesarkan itu di dalam menjalani bersama-sama. Tapi seorang ibu tidak sekedar melahirkan anaknya. Seorang ibu tidak sekedar membesarkan anak. Membesarkan anak kan gampang ya. Kasih susu formula yang bagus juga dia besar. Membesarkan anak gampang. Kasih makan roti, keju dan segala macam juga dia besar. Ya, di sini banyak yang besar-besar ya. Michael besar, Kenan besar. Karena dimakannya makananku. Ya. Kalau soal besar itu gampang. Tapi membesarkan dalam konteks bertumbuh bersama dengan bukan saja badannya tetapi pikirannya, jiwanya, imannya. Nah itu namanya mendidik. Maka mendidik menjadi konsumsi paling baik dari seorang ibu. Nah di sini memainkan peran bersama dengan ayah, maka ayah disebut imam dalam keluarga. Sehingga partnership suami istri itu akan menolong kita bagaimana mendidik anak-anak kita. Orang-orang Yahudi saudara, 0-5. Itu tahu pendidikan paling baik, pendidikan rumah. Nanti sesudah itu baru anak keluar sekolah. Waktu anak keluar sekolah, dia sudah tahu dia suku apa, dia tahu Yahweh-nya itu siapa, dia tahu bagaimana harus semestinya. Udah kental warnanya. Sampai sekarang kita harus akui di seluruh dunia ini, yang paling susah pindah agama, ya orang Yahudi. Kalau Islam Kristen, tergantunglah. Kalau sudah dekat-dekat mau kawin, ya pindah semua. Paling gampang kita menggadaikan itu. Orang Yahudi lain. Tetapi awas, itulah yang ditanamkan oleh orang tua. Mama itu ajar karena banyak waktu. Papa mulai dapat laporan mama anak begini. Wah, lalu dia mulai lengkapi bagian yang mama tidak bisa suplai. Waish. Hebat ya. Sehingga bagaimana mendidik anak itu, mengajarkan anak itu akan kebenaran. Menjadi bagian yang terus-menerus ditanamkan. Seperti Timotius yang besar. Ayahnya bukan orang beriman. Tapi Timotius menjadi orang beriman yang luar biasa. Yang melayani bersama-sama Paulus. Timotius cenderung melankolik. Tapi Paulus mengingatkan Timotius, Timotius janganlah engkau merasa rendah karena engkau masih muda. No. Katakan apa yang harus kamu katakan, termasuk kepada yang lebih tua. Kebenaran tidak mengenal usia. Kebenaran tidak mengenal gender. A untuk A, B untuk B. Timotius dilatih. Dan Paulus berkatakan, iman yang ada di dalam dirimu, yang dulu ada pada nenekmu, Louis, ibumu, Eunike, sekarang ada pada kamu. Iman yang lahir dari pengajaran kitab suci itu. Wah, hebat ya. Oleh karena itu bagaimana kita menjadi ibu yang mampu mendidik kalau kita ibu yang tidak terdidik. Tidak terdidik itu jangan samakan gini. Ya Pak, saya cuma lulus SD, SMP. Bukan itu yang saya ngomong. Mama saya kalau sekolah Belanda dulu ya sekolah sekarang SMP lah itu lulusnya. Ya. Tetapi yang mendidik itu adalah mengajarkan kearifan lokal yang sering kita pakai istilahnya. Seorang ibu. Kalau kita pergi ke Jawa sana banyak ibu-ibu. Mbok-mbok itu yang membesarkan anaknya. Tidak pernah sekolah. Mereka nembang. Satu warisan lagu, kewarisan lagu mereka tembangkan, mereka nyanyikan. Nah, kalau kita tanya artinya apa, kagum juga kita. Bagaimana mendidik itu, membesarkan itu. Ya. Kalau orang Batak itu suka mengandung namanya. Dia nyanyikan anak-anaknya nyanyian-nyanyian. Sekarang Republik ini, Indonesia ini miskin lagu anak-anak. Dulu lagu anak-anak kan diajari ini, anak-anak cinta negeri, cinta mama. Ya. Kalau dulu kita diajari ini ibu budi sayang budi, budi tidak sayang ibu. Enggak salah dong. Dididik sedemikian rupa lewat berbagai cara. Ah, itu pendidikan menjadi penting. Saya bersyukur saya pernah guru sekolah minggu. Saya ngajarin anak-anak. Ya, saya punya hati pada mereka dan saya bersyukur saya diberi upah oleh Tuhan dalam mengajar sekolah minggu. Apa yang Bapak maksud upah? Karena aku bertemu anak-anak itu pada posisi-posisi yang hebat-hebatnya setengah mati. Satu ada yang kerja. Sekarang saya di Swiss tinggal. Karena dipakai ini. Lalu ada satu perusahaan bawa dia. Ya, dulu ngelamarnya kerjanya Singapura dipindahkan ke sana. Lalu ada yang di Singapura. Sekarang saya udah punya anak. Rasanya seneng ngeliatin mereka begitu ya. Saya ke Aussie pernah ketemu. Ke Jepang pernah ketemu. Kaget juga saya. Anak-anak saya ini gila lu udah pada kemana semua. Ya, kita pernah reunian, kumpul. Saya bukan bapaknya. Tapi kami punya kenangan hubungan. Karena saya guru sekolah minggunya. Ibu. Buat anakmu tidak pernah bisa melupakan kamu kapanpun itu. Bahkan di matimu. Sayang anakmu tidak berubah padamu. Ya, ini harus menjadi bagian kita. Semangat kita. Karena mendidik adalah pertanggungjawaban dari ibu terhadap anaknya. Mendidik, membesarkan anak itu. Kecil-kecil anak kita bilang, ayo doa dulu. Ya, kelihatannya sederhana ya. Tetapi unconscious itu tertanam pada diri anak. Ya gak ngerti secara knowledge mungkin belum paham. Kadang-kadang kalau saya lihat cucu saya ketawa sendiri. Kalau manggil orang, hei, hei, hei. Semua heha, heha. Tapi udah mulai dia rasanya kita tahu dia mau manggil gitu ya. Nah, coba kita menerjemahkan dengan bahasa kita. Ya. Kalau saya suara keras, stop. Dia tunduk gitu ya. Kadang dia lihat ke lain. Gitu. Ya. Saya pikir ini kalau gede lagi, dikit lagi nih udah ngerti. Saya stop bilang dia ngeliat ke lain. Lihat muka opung pasti saya gituin. Kalau sekarang ya namanya masih anak-anak. Tetapi saya pikir-pikir ya. Ini anak-anak caranya ngeleng gitu ya. Nanti dia hidup dengan dulia TV, dia lihat ini. Oh, ini majikin gampang didik anak, saudara. Karena ada nilai-nilai modernisasi yang sangat liberal. Yang dituangkan pada zaman ini. Banyak orang bangga karena bisa anak sekolah di luar negeri dan seterusnya. Tapi kemudian banyak anak menangis karena anaknya gak mau lagi ke gereja. Tidak salah sekolah ke luar negeri. Tapi salahmu adalah ketika basis di waktu menanamkan prinsip pada anak. 0-5 kita fail. Orang-orang tua paling gampang. Sudah gak mau capek, gak mau repot. Anak titip. Sekolah inilah, sekolah itulah. Sampai anak itu tua sebelum lulus. Ngeliat mukanya aja waktu SMA itu. Baru kelas 1 SMA. Serius amat gitu ya. Profesor kagak jadi. Kadang-kadang kuliah itu anti klimaks. Atau dia kuliah terus angkanya bagus. Kerja fail. Asosial. Hidup ini totally loh susah. Totally. You boleh pintar tapi relasi juga mesti baik. Rasa kemanusiaan harus bisa kita nikmati. Itu hidup. Hidup itu bukan sekedar kamu pintar. Saya punya teman banyak yang kadang-kadang saya antiknya setengah mati. Dia dengerin saya ngomong. Orang pintar, orang cerdas. Tapi teman dia bisa saya hitung. Lu ayolah jalan. Ayo kau. Sampai dia bilang, aduh Pak Bingman kalau saya dekat Bapak ini jadi saya mesti ngejalanin hal yang saya gak pernah mau tahu. Gara-gara Bapak nih saya gini. Gara-gara Bapak nih saya gini. Saya kadang-kadang pikir yang saya ajak itu sederhana loh. Ya. Orang-orang yang educate. Saya ketemu beberapa orang dan kita mulai ngobrol-ngobrol. Lalu bagaimana melibatkan mereka? Mereka tahu semuanya karena mereka orang-orang pintar. Tapi seringkali mengajar itu, memahami itu teoritis. Tapi begitu sosial susah. Satu anak lulus cum laude. Bachelornya umur 19. 19 bachelor di Amerika. Fisika. Hah? Tapi ini anak perempuan. Wah itu luar biasa waktu itu. Pulang ke Indonesia, 3 tahun kagak ngapa-ngapain, depresi anak itu. Karena otak dia kan baca nih, demokrasi itu begini. Dia lihat hidup di Indonesia, kok gini? Mamanya ya susah jawab, memang begini. Anak itu dikenalkan saya bilang bawa, kita ngomong-ngomong pas di Surabaya, ketemu saya pas lagi sana, bawa ngobrol-ngobrol. Saya ajak dia pernah juga ke Kalimantan dan dia pergi. Ya, terus waktu pergi, wah bagus pak, bla bla bla bla bla. Terus gimana, kamu beban gak rasa, pengen gak hidup kamu berguna? Karena dia mau hidup itu berguna, ya do something untuk negara, untuk kehidupan. Itu cita-citanya ya sangat teoritis lah begitu. Mau pak, mau gak kamu tinggal di sini? Dia diem. Waduh pak susah. Karena waktu itu kita punya guest house, kita punya kloset itu masih jongkok. Belum kloset duduk. Nah dia di Amerika kan udah terbiasa gitu ya. Jadi rasanya kok lain sekali gitu loh. Wah susah pak. Akhirnya saya ngomong sama dia. Ini realita hidup nak. Kamu ingin ini dan itu. Ada dunia seperti ini. Kamu sendiri bilang kan gak mau. Dan saya juga yakin. Sulit bagi kamu. Ya memang sulit. Nah kamu harus belajar realistis. Ada satu hal yang kamu tahu baik. Kamu mau orang lakukan. Kamu sendiri gak bisa. Nah itulah hidup. Jangan harap semua orang lakukan apa yang kamu pikir baik. Tapi kamu harus lakukan. Nah begitulah kita mendidik anak. Anak itu harus realistis. Jangan ngambang dia. Nah ini pemikiran-pemikiran ibu yang mendidik anak sehingga anak itu diajar betul-betul. Ini anak waktu umur 19 itu Inggris, Prancis, Mandarin. 4 bahasa waktu itu. Saya satu lagi apa lupa. Ya, saya bilang gila. Oh, lu belajar Mandarin? Enggak pernah sekolah di China. Bagaimana caranya? Otodidak. Otodidak selancar ini. Saya dengerin dia mabok tuh. Karena saya tanya orang, oh Mandarinnya bagus. Perlu berapa tahun untuk belajar itu? Prancisnya otodidak. Yang dia belajar karena sekolah di Amerika yang formal itu ya Inggris. Ya, ada 4 lagi. Saya lupa satu lagi bahasa Jerman atau Jepang yang dia bisa. Ya, kalau Indonesia sudahlah bahasa ibu. Dia menulis buku. Selalu saya diminta sebelum terbitkan. Dia tulis buku, kirim saya, Pak, masukin ke Gramedia. Saya pergi Gramedia, cuma Gramedia memang dunia ini juga susah. Buku-buku idealis itu enggak ada yang mau. Buku-buku yang berbobot, maunya yang inspiratif. Chicken soup, itu banyak yang mau tuh. Inspirasi, Kristen pun sama. Momen inspirasi saya banyak mau dibukukan. Tapi kalau bisa diedit pak, bahasanya jangan terlalu gini. Saya bilang sorry, kalau kau suruh rubah itu warnaku. Mendingan gak usah dibukukan. Kalau enggak buku saya sudah ngantri di situ. Ya. Tapi mereka izin edit. Editnya hilang warna saya. Saya enggak mau. Soalnya nanti kesannya pak, kalau bapak ngomong gini kan kayak menggurui, kayak mengarahkan orang. Wah, memang itu panggilan saya. Saya enggak mau kasih kamu apa yang kamu mau. Ya, saya enggak diajarin Tuhan untuk begitu. Nah risikonya ya sudah tadi. Ya, nah anak ini saya ajarin juga. Saya juga, jangankan kamu, tulisan saya pun enggak. Tapi kalau kamu mau menulis diterima, anak mesti inspiratif. Misalnya kesaksian kamu, ya, gimana umur 19 bisa cum laude. Wah itu banyak yang mau beli tuh. Waktu belajar Inggris, belajar apa, waktu kamu belajar Mandarin otodidak. Apa yang kamu lakukan, cara apa yang kamu cerita, banyak yang mau tuh. Tapi anak itu juga unik ya. Aduh pak, kalau gitu-gituan saya enggak pengen. Tapi ya itu yang saya bilang tadi, dia ngambang. Ini realita, ini dia ngambang nih. Ya, tapi saya salut sama ibunya. Semua orang dikontakin, Pak Bigman ini itu. Ya, terakhir anak itu sih sudah mending lah masuk kerja, sudah mau apa begitu ya. Dia udah mulai garap sesuatu. Mamanya terus, saya mesti bikin apa lagi ya Pak? Karena mamanya kalah pinter. Ya anak ini kalau udah ngomong gini Pak, saya kadang-kadang mau debat sama dia udah lah, buntu sudah. Tah teori apa aja keluar semua itu sudah. Dia tahu pendidikan. Sianu bilang gini, Sianu bilang. Yang dia ngomong saya pun gak tahu. Oke deh kata Sianu gitu terus mau kamu apa? Ya. Nah di dalam bagian seperti inilah ibu mendidik anak. Mendidik anak itu bukan cuma capek ya, ngeselin. Wah, anak-anak ini kan kadang-kadang kurang ajar ya. Nah, kalau maknya itu marah, mau pukul anaknya belum tentu iya. Masih suka ngelawan. Bapaknya datang baru diam. Karena bapaknya yang tukang pukul kan. Ya. Ini seni yang harus kita pikirkan. Yang keempat, menikahkan anak adalah perkembangan berpengharapan. Satu waktu ibu akan membesarkan anak itu, mengantar anak itu ke pernikahan. Jangan bangga, ah satu-satu saya udah selesai, anak udah nikah. Bukan itunya, saudara. Apakah pernikahan itu akan menjadi perkembangan keluarga kita yang berpengharapan? Karena itu suka atau tidak pasangan itu tentu harus menjadi pasangan yang seiman. Pasangan yang sama-sama pelayanan. Bagi saya itu syarat. Saya selalu ingatkan anak-anak saya, tidak ada alasan. Bapak pendeta, siapapun kalian menikah kemana, ya, ikut dinikahkan di sini. Mau laki lu, mau perempuan. Saya akan diskus sama orang tuanya. Satu, yang kedua. Kalau kamu sudah nikah, ikut pelayanan sama-sama. Tidak bisa, tidak. Harus ambil bagian. Nah kalau cowoknya gak mau gimana Pak? Ya gak usah kau teruskan. Ya. Terus nanti kalau gak ada yang mau ngikutin papa sampai tua, ya biar awati kau. Ya, kurang lebih begitulah ya. Karena saya yakin kalau anak saya punya daya tarik, mengomong menyenangkan, masa gak ada yang mau? Nah, itu kan tergantung bagaimana dia menempatkan dirinya. Seneng loh sesuatu kalau kita ngumpul. Hidup saya tuh sekarang sebagainya happy ya itu aja, asal pergi ya. Kadang-kadang kos kita juga bertambah-tambah tetapi happy-nya beda. Lain gitu ya. Jadi kebahagiaan itu. Nah karena itu menikahkan anak bukan sekedar menikahkan anak. Jangan pula anak kita cantik, ada sana anak konglo, mau dia sama anak kita. Puji Tuhan dapat konglo. Besok udah kawin, engkonglo katanya kan. Pulang lagi nangis-nangis tuh anak. Ya. Saya ngeliat perjalanan 1-2 tahun pernikahan saya mesti Pak Bingmen tolong konseling. Aduh udah kenyang saya begituan. 1-2 tahun. Ya, jadi jangan pernah anak-anak kita harapkan menikah dengan orang yang kita inginkan. Ingat ya, yang mau nikah itu anakmu bukan kau. Mama sih seneng yang ini. Kau boleh seneng. Anakmu seneng enggak? Anak saya sih enggak seneng, Pak. Biarkan dia, kenapa kau gak senang sama dia? Aku gak senang karena dia pelacur. Ah, kalau itu betul itu. Kurang ajar kau anak. Emang gak ada yang lain yang bisa kau cari? Lu betul dong. Tapi kalau saya gak senang Pak, cara ngomongnya itu ya suaranya agak tinggi. Saya mau tuh orang yang suaranya sopran. Apa? Kalau rendah apa? Suara ngebas. Saya gak mau. Lah kalau itu selera udah berat itu kawanku. Ah, saya kalau ngeliat muka dia rasanya damai deh Pak. Ma, bukan kau yang mau kawin. Anakmu lihat mukanya. Anakmu bilang begitu kulihat mukanya perang Pak. Mamaku paksakan karena mukanya damai. Repot kita. Tapi yakinkan kamu, yakin pilihanmu. Kamu yakin kamu bahagia di situ. Jangan pernah menangis pulang. Nah, kita tinggal ngeliat perilakunya. Totalitas keimanannya. Oke enggak? Bagaimanalah kita bisa tahu? Kalau saya tanya orang, Pak, you tahu gak bakal mantu you akan baik semua? Mana saya tahu itu? Emang aku ini pendeta bukan dukun. Kalau dukun mungkin pegang-pegang kepalanya, jenisnya ini susah ini katanya. Pinggir, barangkali. Maka menikahkan anak menjadi satu bagian yang tidak sederhana. Kalian-kalian anak-anak yang sudah mulai mau menuju ajang itu, dididik, didiskusikan terus. Ya, dan anak-anak pikirkanlah, bagaimana hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Seiman itu harus. Pendidikan itu penting. Jangan jomplang. Kau S3, dia es krim. Kelahi kau nanti di rumah terus. Ngomong gak nyambung. Ma, jangan gitu dong, Ma. Konsekuensinya kan berat. Apa-apa konsekuensinya kan udah kupanasin. Loh, ini konsekuensi apa sih? Istrinya pikir itu nasi. Orang ngomong konsekuensi. Udah kupanasin kok. Mama papa marah mulu lu. Kalau diskusi gitu kalian nyenek gak? Saya punya temen top CEO satu perusahaan terkenal. Salah satu CEO top di Indonesia pada waktu itu. Saya pergi ke acara pernikahan apa, apalagi acara kantor formal. Istrinya itu gak pernah ngikut. Saya sampai bilang, lu gak boleh gitu loh. Bini lu ajak loh. Waduh bini, gue gini-gini susah. Karena memang istrinya itu lepas SMA, terus dagang. Ya dagang aja terus. Jadi mainannya dapur lah kurang lebih begitu ya. Jadi kalau ngumpul, sama kita aja ngumpul kadang-kadang kagok gitu. Saya lihat betul. Kayak gak bisa ngomong, jadi kayak minder gitu. Ini suami makin meroket. Waduh jomplang. Tak gampang. Maka kita berdiskusi itu penting. Ya. Kadang-kadang istri saya kalau kita pergi jalan nih acara nih. Duduk bareng ya. Mah, lu kesana mah. Lu kumpul sama ibu-ibu. Ini ibu-ibu kong lu juga sini ngumpul. Ah, udah lu belajar lah. Aduh gue gak enak lah kumpul. Udah lu ke situ aja. Gue yang di sini. Ya, jadi kita duduk bisa kamu kesana. Ah, udah dia kesana ntar lama-lama ya sudah. Ah, itu kan soal waktu saja. Ya. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, mari kita bawa anak kita itu kepada jenjang pernikahan sebagai perkembangan yang berpengharapan. Tapi anak-anak laki-laki, ya, syarat mutlak itu seiman, ya, sependidikan, dan yang paling penting lagi terakhir, sejenis, ya. Halo? Pak, maksudnya sejenis apa ini? Jenis imannya. Yang boleh tidak sejenis itu cuman satu, kelaminnya enggak. Kalau iman, harus. Pendidikan, harus. Karakter, jangan terlalu berseberangan lah kalian. Ntar tiap hari ribut melulu di rumah. Satu mau kemana. Aduh, itu rumah kacau balau nanti. Ya. Jadi, yang harus tidak sejenis itu apa? Kelaminnya. Terus kau bilang pula, itulah Pak, cari seiman susah. Sampai saya enggak nikah-nikah. Sependidikan, atuh berat Pak. Sati sepikir, atuh mimpi Pak. Yang ku dapat itu sejenis Pak. Jadi ya apa boleh buatlah, sudah saya lanjutkan. Kacau ya, jangan ya. Kalau kau datang sama aku Pak Bigman, berkati aku. Ku ingin kirim kau ke penjara sana. Cari napi sana yang memberkati kau. Ya, jadi anak-anak harus punya sikap. Laki jadi laki, perempuan jadi perempuan. Bersikap pun penting. Ya, tunjukkan kamu laki, kamu leader. Kamu perempuan nunut, jangan ngatur-atur suamimu terlalu luar biasa. Makin bisa kau atur suamimu, jangan bangga kau. Kau menghilangkan keperiaannya. Ya. Buat dia menjadi suami dan berikan posisi itu. Hidup, ya. Awal persembahan, ya. Yang hanya satu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kehidupan anak yang sudah menikah hidupnya dan selanjutnya itu investasi kita dari sekarang. Jadi kita ini bukan cuma target sampai anak itu menikah. No. Pernikahan mereka itu kayak apa? Kita udah mesti futuristik melihat itu. Supaya itu jadi kesaksian berkelanjutan. Dan akhirnya ketika mati, ya, adalah pengembalian pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kalau kita masih hidup, misalnya anak kita meninggal. Seperti kita mengembalikan pada Tuhan. Kalau kita mati duluan, nanti anak itu meninggal. Lalu keluarganya menjadi keluarga yang harmoni, menyenangkan. Dan Tuhan senang. Itulah investasi terbesar kita. Tidak ada yang lain itu. Ya. Jadi bagaimana kita memperjuangkan bagian itu dan melihat sampai titik nadir terakhir. Paulus ketika ngomongnya, aku sudah menyelesaikan pertandinganku. Aku mau kalian juga sama. Aku bukan petinju yang sembarang meninju. Tapi punya arah dan target. Bagaimana hidup kita lakoni? Bagaimana hidup kita jalani? Sungguh-sungguh. Sayang ibu itu menjadi sangat penting. Menjadi satu rasa sayang yang kita tumbuh kembangkan. Hidup yang kita jalani itu penting. Bagaimana menjadi hidup yang harus berkemenangan. Maka hari ini di hari ibu. Biar ibu tahu menempatkan diri sebagai ibu. Yang membuat anak suka atau tidak. Melihat dan menatap seraya berkata, Tuhanku, terima kasih untuk ibuku. Buat suami untuk berkata, Tuhanku, terima kasih untuk istriku. Kita temukan cinta itu. Maka hari ibu ini biarkan jadi hari momentum baik. Ya, nanti yang laki-laki lihat, ya ma papaku punya istri, oke. Good, sudah ada modal ini, apa kamu? Gambar. Kalau kau bilang, aduh, papaku ini payah ini mimpin. Makku aja yang ribut. Ya kau sudah tahu, jangan memilih kedua kali yang seperti itu. Cari bagaimana supaya ini bisa kontur keluarga yang ideal. Nah anak-anak kita pahami. Sementara orang tua, tolonglah anak kita supaya bisa memilih figur yang pas. Tolong anak kita supaya mereka tahu bersikap bagaimana. Tuhan memberkati kita, terus Tuhan tolong kita. Jadi saya pikir ya kita belajar sama-sama menjalani hidup kita. Bagaimana kita bertanding dalam hari-hari kita. Ya, sesuatu yang kau tahu mutiara kejar. Sesudah itu kembali ke jalur mana lagi yang biasa kita berkarya. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Amin.